Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una wazidna ilman wa na'udhu bika min akhwali ahli nar. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radhiyallahu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita seperti yang kita jadwalkan. Sore ini insyaallah kita akan membahas salah satu kisah dalam Al-Qur'an, yaitu kisah orang yang melewati suatu kampung yang rusak, yaitu disebutkan oleh sebagian ulama ahli tafsir Uzair. Uzair. Tapi sebelumnya mari kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para duat, orang-orang soleh dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yaumil akhir. Kita ingatkan kembali bahwa salah satu metode untuk mempelajari Al-Quran atau metode yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semuanya untuk memahami kandungan Al-Quran adalah melalui kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan kisah dalam Al-Quran adalah min ahsani al-qasas, sebaik-baik kisah. Dan kisah yang terbaik itu adalah kisah yang paling kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan kisah dalam Al-Quran ini adalah kisah yang 100% insya Allah itu benar, dan kita meyakini hal itu nih karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas kisah ini nih. Tentunya kisah ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah nih. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-259. Al-Baqarah 259. Maka siapa yang bagi jamaah yang pengen menyimak bisa membawa mushaf terjemah supaya nanti bisa baca artinya juga. Ya. Supaya bisa membaca artinya juga. Nanti kalau suara memang kurang jelas mohon interupsi nggih. Karena ini kita di kampung mungkin nanti sinyal insyaallah lancar nggih. Saya insyaallah lancar, kalau nanti tidak jelas, tidak lancar bisa dikasih interupsi di grup saja, di grup WhatsApp. Kisah Uzair. Nih, tadi kita sampaikan di depan bahwa nama Uzair itu sendiri diperselisihkan para ulama. Nih, metode dalam mengambil kisah Israiliyat dalam Al-Qur'an itu diperselisihkan oleh para ulama. Makanya nama Uzair ini dari mana? Nih, Uzair didapatkan dari kisah-kisah Israiliyat karena tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa nama orang nih atau kisah dalam ayat itu adalah Uzair. Tapi untuk lebih mempermudah ya, kita tetap menggunakan saja namanya Uzair gitu saja. Kana fi salifiz zaman rajulun salihun ismuhu Uzair. Pada dahulu ada seorang yang bernama Uzair. Kana Uzair ya'ishu fi qaryatin. Ya, Uzair ini hidup di salah satu perkampungan di salah satu negeri, ya, yang dekat dengan Baitul Maqdis. Ya, dia punya suatu tanah yang dia tanami dan dia hidup dengan hasil tanah tadi. Di suatu hari dia ingin pergi ke tanahnya, ke tamannya tadi, ke tempat dia menanami tanaman tadi. Ya, di tengah jalan, karena cuaca sangat panas, akhirnya dia pengen mencari tempat berteduh. Dia mendapati suatu tempat, suatu desa kampung atau negeri yang sudah hancur, ya, atapnya roboh, temboknya jatuh. Nih, ini di Baitul Maqdis, di Palestina berarti. Maka dia masuk ke dalam kampung itu untuk berteduh di salah satu tembok yang masih tersisa. Uzair turun dari tunggangannya, yaitu keledai. Dia membawa satu keranjang buah tin dan satu keranjang buah anggur. Ini kita sebutkan ini tetap di riwayat Israiliyat nih ya, di riwayat Israiliyat. Fa akhraja, maka dia mengeluarkan qas'ah kanat ma'ahu. Ya, dia membawa tempat. Maka anggur tadi dia peras, ya, kemudian dia keluarkan roti yang kering, dimasukkan ke dalam tempat tadi yang sudah diperas anggur tadi. Supaya apa? Supaya basah dan dia bisa memakannya. Nah, setelah itu dia berbaring di tanah dan kakinya itu disandarkan ke salah satu dinding yang ada, ya, tiduran itu. Kemudian akhadha Uzair yanzur ila saqfi tilkal buyut. Ya, dia melihat ke atap dari rumah yang dia singgahi itu, dia berteduh, yang telah rusak itu. Waqad halaka ahluha, penduduknya sudah tidak ada, sudah musnah. Walam yabqa minhum ahad, tidak ada tersisa satu pun. Ya, ini kita sebutkan kisahnya dulu, Israiliyat, yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam Qasasul Quran lil Atfal. Nah, insyaallah di belakang kita akan jelaskan kalau ada waktunya. Dia berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kampung ini setelah Allah matikan. Nih. Pertanyaan Uzair bagaimana? Ini kalau dijelaskan oleh Dr. Solahatul Fatah Al-Khalidi dalam Maqasasis Sabiqina fil Quran, bahwa pertanyaan ini bukan berarti Uzair ragu, karena Uzair adalah orang yang beriman, ragu Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan atau tidak, bukan itu. Nih, karena kaifa itu bukan hal. Anna dalam ayat anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Anna itu kaifa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia merenung, yang mengembalikan kampung yang sudah hancur, mati seperti ini. Ya, jadi bukan berarti dia ragu. Kalau pakainya hal, apakah itu kan, apakah Allah bisa? Itu berarti dia ragu. Sedangkan orang yang ragu dengan kekuasaan Allah, kemampuan Allah, itu adalah kekufuran. Dan orang yang meyakini itu, maka dia kufur. Ragu dengan kemampuan Allah, maka dia kufur. Maka Uzair tidak seperti itu. Walam yakul hadzal kalam wa huwa yashku fi qudratillah. Dia tidak ragu dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu kana muta'ajjiban min shiddatil kharab alladhi hadatha li tilkal qaryah. Akan tetapi dia itu kaget, takjub dengan kehancuran yang sangat sangat besar yang menimpa kaum itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang mengutus dalam malaikat, yaitu malakul maut, ya, malaikat yang mencabut nyawa, ya, untuk mematikan atau mencabut nyawa Uzair, ya, selama 100 tahun. Dan dibahas oleh Dr. Solahatul Fatah Al-Khalidi, beliau menyebutkan bahwa kematian adalah kematian yang khusus, dan kematian seperti ini tidak hanya terjadi dalam ayat ini saja, atau kepada Uzair saja, atau kepada orang yang lewat di kampung itu, disebut dengan Uzair tadi ya. Ada kematian yang lain. Setidaknya dalam Al-Quran ada tiga kematian yang lain, seperti Ashabul Kahfi, ya, 300 sekian tahun, ya, kemudian apa namanya, ada dua lagi disebut dalam Al-Quran tentang Bani Israel itu, ya, di Al-Baqarah dan di surat yang lain. Ini disebut dengan kematian khusus, Al-Maut Al-Khas, bukan kematian pada umumnya manusia, yang mana keyakinan kaum muslimin, ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini kalau orang sudah mati, ya sudah, berarti rohnya diangkat. Ya, Rasulullah SWT nanti kan dibangkitkan lagi adalah hari kiamat. Tapi ini adalah kematian yang khusus. Ya, jadi tidak aneh, hanya ini saja tidak. Sudah ada contoh yang lainnya. Dan kisah ini ya, pada terjadi pada masa itu. Kebanyakan yang kita bahas dari awal sampai sekarang ini membahas tentang hari kebangkitan, membahas tentang Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan orang yang mati. Fi hadhil fadrah hadatsat asya' katsirah. Di masa ini banyak terjadi kejadian. Nih. Banyak terjadi peristiwa saat dia meninggal tadi selama 100 tahun. Banyak orang yang sudah mati, diciptakan lagi apa lahir manusia yang baru, dan banyak yang sudah berubah. Maka setelah berjalan 100 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada Uzair seorang malaikat. Malaikat lagi diutus kepada Uzair, kemudian malaikat itu menciptakan apa? Membalikan hatinya, itu supaya dia bisa berpikir, dia bisa mengerti, ya, kemudian matanya untuk bisa melihat atas izin Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan seorang mati, seorang yang telah mati. Maka hatinya dulu yang dikembalikan, setelah itu matanya biar dia melihat. Hatinya berpikir, kemudian matanya melihat. Fara'a Uzair kaifa tamma tarkibu khalqihi, maka Uzair melihat bagaimana dia disusun kembali, ya, dengan mata kepala sendiri. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia melihat kaifa kasallaham 'idhamahu, bagaimana daging itu kembali menutup tulangnya, tulang-tulangnya. Tsumma kasallaham al-jild wasy-sya'ru. Tsumma kasa al-lahma al-jild wasy-sya'ru. Kemudian daging itu bagaimana dibalut lagi dengan kulit dan rambut. Kemudian setelah itu diberi nyawa lagi, roh lagi. Dia mengetahui itu semuanya. Kullu dzalika yahduthu li'Uzair, itu semua terjadi pada Uzair dan dia melihat dengan mata kepala sendiri dan dia hampir tidak percaya dengan hal-hal itu. Aneh sekali, dia melihat dirinya seakan-akan diciptakan dari diciptakan seperti sebelumnya, yang baru aja diciptakan padahal sudah hidup sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mematikan Uzair selama 100 tahun dan dia tidak mengerti apakah dia sudah mati 100 tahun atau belum, karena dia hanya mengira dia tidur sebentar saja. Maka dalam ayat disebutkan, ya, dia hanya sebentar saja, merasa hanya sebentar saja. Yang nanti disebutkan malaikat, wala bal labitsa mi'ata amin. Bahkan kamu tidur 100 tahun. Walidzalika lamma stawa jalisan sa'alahul malaikat, ketika duduk maka malaikat menanyainya, kam labitsa, berapa lama kamu tidur? Labitsu yauman aw ba'dahu, sebentar saja, sebagian hari. Wadzalika li'annahu nama fi awwalin nahar, karena dia tidur di awal siang, di waktu panas, jadi tidur panas, dan dibangkitkan lagi di akhir siang dan matahari sudah hampir tenggelam. Maka dia hanya tidur mengira seakan-akan tidur sebentar saja, mungkin 5 jam atau lebih sedikit dari itu. Kemudian malaikat mengabarkan kepadanya tiba-tiba, seakan-akan antadhhab bi aqlihi, akalnya itu hilang seakan-akan itu. Malaikat berkata, bal labitsa mi'ata amin, engkau telah tidur selama 100 tahun. Wa idza aradta an tata'akkad min hadzal khabar, kalau kamu pengin meyakinkan dirimu tentang kabar ini, kebenaran kabar ini, kamu tidur 100 tahun, maka lihat makananmu, lihat minumanmu yang ada bersamamu di sampingmu. Fa innahu lam yataghayyar ragma murri mi'ata amin, tidak berubah sama sekali meskipun sudah 100 tahun. Padahal makanan itu satu hari sudah berubah, dua hari, tiga hari, kalau makanan 100 tahun sudah enggak ada sisanya sama sekali, tapi itu masih utuh dan masih layak untuk dimakan. Umazal Uzair yadhunnu annahu kana naiman. Uzair masih saja mengira bahwa dia tidur. Karena itu makanannya tidak berubah. Maka dia tidak percaya. Farad al-malak. Malaikat pengen menghilangkan keraguan yang ada dalam Uzair itu dan meyakinkan Uzair kalau dia tidak percaya, maka in kunta la tusaddiq dzalika. Kalau kamu enggak percaya, maka lihat. Lihat sekarang, lihat keledaimu, tungganganmu. Maka Uzair melihat keledainya, dia mendapati ya sudah mati. Nah, kalau sudah mati berarti ya masa cuma ditinggal tidur sekian jam sudah mati. Bahkan tulang belulangnya sudah sudah ada di samping, sudah menjadi tulang belulang. Oh, dia kaget. Tuh, ternyata sudah menjadi tulang belulang. Wa idza bil malak yunadi 'ala idhamil himar, kemudian malaikat itu menyeru kepada tulang belulangnya tadi. Fa ajabat wa aqbalat min kulli nahiyatin hatta akhadha al malak ayuraqibuha 'ala ba'dihha wa uzir yang dur ilaihi muta'ajiban. Sampai malaikat tadi menyusun kembali tulang-tulang dari himar tadi, dari keledai tadi, dan Uzair melihat dengan takjub, bisa dikembalikan lagi. Wa ba'da an qama al malak bi tarkibil 'idham, setelah malaikat itu menyusun kembali tulang belulangnya, kemudian dikembalikan lagi urat-uratnya, itu semuanya, kemudian dagingnya, kulitnya, dan rambutnya, kemudian diberi nyawa, dikembalikan lagi rohnya, dan keledai itu bisa berdiri mengangkat kepala, kemudian berteriak bersuara. Uzair melihat itu dengan mata kepala sendiri, maka dia mengatakan, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, ya, karena aku tahu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu melakukan segala sesuatu, kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Setelah kejadian yang menakjubkan ini, Uzair bangkit dari tempatnya, menaiki khimarnya, keledainya, kemudian kembali ke kampungnya, dan dia tidak mengerti, tidak tahu apa yang telah terjadi selama 100 tahun dia tinggal tidur tadi. Ketika Uzair sampai di kampungnya, tidak ada seorang pun yang mengenalinya, dan dia tidak mengenal seorang pun darinya. Bahkan dia juga tidak mengerti jalan-jalan di kampung itu karena telah berubah, semuanya telah berubah. Dia mencoba untuk mencari rumahnya sampai dia menemuinya. Setelah susah payah mencarinya, dia ketuk pintunya. Kemudian dia melihat ada seorang, dia melihat anaknya yang dia tinggal beberapa saat dulu, ya, yang ketika itu ditinggal usianya 20 tahun, dan Uzair ketika itu 40 tahun, jadi usia 40 tahun, anaknya 20 tahun. Dan meninggalkan rumah itu juga ada seorang budak perempuan, ya, yang usianya juga 20 tahun. Ketika dia mengetuk pintu, tidak ada yang menjawabnya. Dia ulangi lagi, ternyata ada seorang wanita yang sudah tua renta, yang umurnya sudah mencapai sekitar 120 tahun. Dia telah buta, pandangannya sudah hilang. Membuka pintu, man alal bab, siapa yang ada di depan pintu? Maka Uzair mengatakan, ya hadihi ahada manzil Uzair, wahai seorang wanita, apakah ini adalah rumahnya Uzair? Iya. Maka dia mengatakan iya dan menangis. Faqalat, ma ra'aitu ahadan min kada wa kada yadhkur Uzair faqad nasiyan nas, ya, aku tidak melihat seorang pun yang menyebut nama Uzair, dan orang telah melupakan Uzair. Maka dia langsung menjawab, ya, akulah Uzair. Datang mengaku dia, akulah Uzair. Uzair mengatakan seperti itu. Maka dia mengatakan, subhanallah, fa inna Uzair, Uzairan qad faqadnahu mundu mi'ati sana. Uzair sudah pergi, kita sudah kehilangan 100 tahun yang lalu. Kita enggak mendengar lagi kabarnya sampai sekarang. Kemudian Uzair meyakinkan, aku Uzair, Allah Subhanahu wa taala telah mematikanku selama 100 tahun kemudian menghidupkan aku lagi. Wanita itu menjawab lagi, Uzair adalah seorang yang doanya terkabulkan. Dia kalau mendoakan orang yang sakit, orang yang tertimpa bala dengan kesehatan, kembali pulih lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Maka kalau begitu silakan coba kamu doakan untuk ku supaya mataku kembali normal, bisa melihat lagi, bisa melihatmu, kalau memang kamu adalah Uzair sebagaimana pengakuanmu. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengusapkan tangannya ke mata wanita tadi sehingga bisa membuka kedua matanya melihat lagi. Dia pegang tangannya dan berkata, "Qumi biiznillah." Berdirilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat kakinya bisa berdiri, dan dia berdiri sehat, bisa berdiri sehat seakan-akan terlepas dari suatu ikatan. Maka wanita tadi melihat kepada Uzair, maka dia mengatakan, asyhadu annaka Uzair, aku bersaksi bahwa engkau memang Uzair. Dia pergi dari tempat itu untuk mendatangi penduduk kampung, diseru sama penduduk kampung ini. Faidha bi Uzair ya ra'ibnahu, Uzair melihat anaknya yang ketika ditinggal dari usianya 20 tahun, sekarang dia lihat umurnya sudah 120 tahun. Wah, Uzair saat itu usianya masih 40 tahun. Maka anaknya itu lebih tua 80 tahun daripada Uzair. Ya. Maka berkata, wanita tadi berkata kepada pada penduduk kampung itu, ini adalah Uzair. Ini Uzair telah datang lagi kepada kalian, kembali kepada kalian. Orang-orang mendustakan, mengatakan, kaifa dzalika, bagaimana bisa? Waqad hadatsna abauna Bapak kita hadatsana, bapak kita telah mengabarkan kepada kita bahwa Uzair telah mati setelah 100 tahun yang lalu di Babel, di salah satu kota di Irak. Wali tadi mengatakan, nih, ana maulatu maulatakum fulanah. Aku adalah budak kalian, nih, fulanah. Yang ketika ditinggal Uzair usia 20 tahun. Uzair mendoakan untukku supaya mataku kembali dan akhirnya mataku kembali dan aku bisa berjalan lagi. Dan dia mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mematikannya selama 100 tahun kemudian dibangkitkan lagi. Maka orang-orang bangkit ya mendatanginya, melihat kepadanya dan putranya juga melihatnya. Qala kanat li abi syamah sauda baina katifaihi. Bapakku itu di antara kedua pundaknya itu ada tanda hitam. Maka dia buka, wah ternyata memang ada. Fa idza huwa Uzair, maka dia Uzair, maka orang-orang senang. Bani Israel semuanya senang. Karena Uzair adalah salah seorang yang satu-satunya orang yang menghafal kitab Taurat secara sempurna. Ketika dia tinggal selama 100 tahun, Bukhta Nasir, ya penguasa ketika itu yang berkuasa atau yang zalim telah membakar kitab Taurat dan tidak ada yang tersisa kecuali yang dihafal oleh sebagian orang. Maka orang-orang itu menyambut kedatangan Uzair dan meminta kepadanya untuk meminta menulis kitab Taurat lagi secara utuh. Faqala lahum, dia berkata kepada kaumnya, intadhiru, tunggulah. Fa inna abi. Bukan Uzair ini, anaknya tadi, bapakku. Ini Uzair. Bapakku berkata, Uzair berkata, bapakku telah menyimpan Taurat ketika Bukhta Nasir, pada masa pemimpinan Bukhta Nasir di suatu tempat yang tidak dekatnya kecuali aku hanya aku yang tahu. Maka mari kita lihat. Kita akan kembalikan Taurat di tempat itu. Bahwa mereka sudah mengikuti dan membongkar dengan susah payah. Ternyata memang ada kitab itu, tapi kondisinya sudah tidak baik. Maka mereka bersedih, sudah rusak sekian tahun, mereka sudah rusak. Famaka naminhum illa antolabu, maka akhirnya mereka tetap meminta Uzair untuk menulis kitab Taurat yang baru untuk mereka. Uzair duduk di bawah pohon, wajalah sebanyak Israel haulahu, dan Israel duduk di sekitarnya. Fakatabalahumut Taurah, dia menulis Taurat menjadi din, wa'asha ma'a qawmihi fi khairin wa sa'adah, hidup bersama kaumnya dalam keadaan baik dan bahagia, ila an mata sampai meninggal dunia, warohala an hadhi dunia, meninggalkan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini sebenarnya. Yang pertama adalah seorang muslim labudda ayyakuna lahu 'amalun syarifun. Seorang muslim itu harus memiliki amalan yang mulia atau memiliki kerjaan yang mulia, kerjaan yang halal. Ya'maluhu liya'kul min kasbi yadihi luqmatan min halal. Min kasbi yadihi, ya dia memakan dari hasil jerih payah tangannya, memakan makanan yang halal. Karena Uzair tadi memiliki kebun dan dia berusaha, orang yang soleh juga menghafal kitab Taurat saat itu dan memiliki kebun untuk menghidupi kesehariannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu, tidak ada yang menghalanginya sesuatu pun. Fa huwa alladhi yuhyi wa yumiit, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa yarzuqu, memberikan rezeki. Wa yamliku maqadir al-kaun kullahu, yang memegang semua nasib alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, Allah maha mulia. Fi hadhihi al-qissah dalalah wadhihah ala thubut al-ba'ts yawm al-qiyamah. Kisah ini menjadi bukti yang jelas, yang terang tentang terjadinya hari kebangkitan pada hari kiamat kala. Ya, kisah ini seperti kisah-kisah sebelumnya yang membantah orang-orang yang tidak mempercayai hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan. Kemudian kisah ini seperti kisah yang pertama dulu, yaitu kisah Al-Baqarah. Itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang mati di dunia. Jadi dimatikan kemudian dihidupkan lagi. Dan Allah mampu apakah menghidupkan di dunia ataukah nanti menghidupkan di akhir zaman, di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yatawalla 'abdahu al-mu'min wa yahfazuhu wa yahmihi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga hambanya yang beriman, selalu melindungi hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah yatawalla sholihin, Allah akan selalu menjaga, melindungi, berpihak nih kepada orang-orang yang saleh. Nih, ada banyak pelajaran juga yang bisa kita ambilkan dari Dr. Salahatul Fatah Al-Khalidi. Tadi yang pertama adalah ini terkait dengan kisah Israiliyat. Yang kita sebutkan tadi memang kisah Israiliyat. Karena penyebutan nama, penyebutan tempat, penyebutan buah, penyebutan kendaraan, penyebutan apa namanya, kemudian drama, seperti bukan drama ya, percakapan, itu kan tidak disebutkan semua dalam Al-Quran. Kisah tadi disebutkan dalam kisah-kisah Israiliyat. Maka di sini dikomentari oleh beliau, sebelum beliau menjelaskan kisah ya, atau mengambil pelajaran dari kisah ini ya, beliau menyebutkan awrada kathirun minal muwas, banyak ahli tafsir ya, yang merinci dari kisah ini, yakni kisah orang yang melewati suatu negeri ini, mereka menafsirkan secara rinci firman Allah. Dan perincian kisah ini diambilkan dari, bukan diambilkan dari hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berasal dari kisah-kisah Israiliyat allati yabdu 'alaiha tabi'al ikhtilaq wal idya' wal butlan ya. Yang di kisah-kisah Israiliyat itu ya banyak kita dapati yang tampak dalam kisah-kisah Israiliyat itu ya, ada yang dibuat-buat, ada yang diaku-akui ya, banyak kisah-kisah yang batil. Qalatil kal Israiliyat, Israiliyat itu mengabarkan innalladzi marra 'ala hadzal qaryah huwa Uzair. Jadi orang yang lewat di kampung ini adalah Uzair. Wa annal qaryah hiya Baitul Maqdis. Kemudian kampung itu adalah kampung Baitul Maqdis atau kota Baitul Maqdis. Ba'da ma dammaraha Bukhtanasir, yaitu setelah dihancurkan oleh seorang penguasa yang bernama Bukhtanasir. Wa ajla al-yahud minha ila Babil. Orang-orang Yahudi diusir dari tempat itu menuju Babil. Ya, Babil itu di salah satu kota di negeri Irak. Nah, tadi nama-nama Uzair, Bukhtanasir, Baitul Maqdis, kemudian diusir sampai Babil. Nah, itu semua diambilkan dari kisah-kisah Israiliyat karena enggak disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an, maka maksud dari Al-Qur'an menyebutkan kisah itu adalah bukan siapa orangnya, mana tempatnya. Yang menjadi pelajaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan hal-hal itu. Yeah. Mampu. Ini untuk membantah orang-orang. Maka ketika kita lihat di ayat yang sebelumnya, jadi kisah itu kan 259. Di ayat yang sebelumnya dan ayat setelahnya itu hampir sama. Ayat setelahnya itu berbicara tentang Nabi Ibrahim. Sebelumnya juga Nabi Ibrahim. Bahkan di ayat setelahnya itu Nabi Ibrahim juga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Arini kaifa tuhyil mauta?" Tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin. Tadi hampir sama dengan kisah Nabi Ibrahim yang setelahnya disebutkan dalam ayat itu, hari ini kaifa tuhyil mauta. Nah, itu ya, pada intinya adalah untuk memperlihatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu melakukan hal itu. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mukjizat yang ada dalam kisah ini ada tiga setidaknya. Yang pertama adalah mukjizat tentang Allah Subhanahu wa taala mematikan seseorang 100 tahun kemudian menghidupkan lagi. Ayatnya fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Ini yang pertama. Nah, kalau umumnya kan tidak seperti itu. Yang kedua, mautu himarihi. Nah, jadi keledainya itu mati kemudian tulangnya masih tersisa. Ya, yang disisakan cuma tulang-tulangnya saja lalu dikembalikan lagi. Wangdur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Lihatlah kepada keledaimu untuk jadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Nih, kemudian yang ketiga adalah ada mutaghayyiru ta'amihi, makanannya tidak berubah. Ini juga mukjizat juga, hal yang aneh juga. Masa bisa makanan bisa tidak berubah dalam sekian waktu yang lama, kan aneh. Kemudian melihat dari kematian Uzair itu adalah kematian yang khusus. Ya, kita sebutkan tadi ada beberapa kematian yang lain. Yang pertama kita lihat Farikun min Bani Israel pada zaman atau sekelompok orang pada masa Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam ketika mereka meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 55 dan 56. Nih, ayat 55 dan 56. Al-Baqarah 55 dan 56. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Yang pertama, yang kedua yaitu orang-orang yang keluar dari negeri mereka jumlahnya ribuan. Allah mematikan mereka kemudian menghidupkan kembali. Ini Al-Baqarah 243. Al-Baqarah 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut. Faqala lahumullah mutu tsumma ahyahum. Allah berkata kepada mereka, matilah kalian, kemudian Allah menghidupkan kembali. Yang ketiga, yang hampir sama dengannya adalah Ashabul Kahfi. Yaitu Allah mematikan mereka 309 tahun. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal di gua itu selama 309 tahun. Disebutkan Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Itulah yang menjadi bukti bahwa Allah tidak hanya mematikan uzair saja kemudian menghidupkan lagi di dunia, ternyata ada yang lain, yaitu tiga kelompok orang ketiga yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi kita sebutkan. Semoga yang kita sampaikan pada sore hari bermanfaat. Yang terakhir adalah sebelum kita tutup, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa dalam meyakini Al-Quran itu sudah, kalau memang itu dari Al-Quran maka itu adalah kejadian yang benar. Dalam meyakini riwayat-riwayat yang gaib seperti itu, yang aneh-aneh seperti itu, kita kalau riwayatnya sudah benar ya sudah, apalagi Quran riwayatnya mutawatir maka kita yakin. Dan hadis-hadis Nabi yang sahih seperti kejadian Isra Mi'raj, kemudian tentang apalah kejadian yang gaib yang kita tidak tahu, maka kalau itu hadis yang benar, riwayatnya kuat, maka kita harus meyakini hal itu. Ini berbeda dengan orang-orang barat yang meyakini segala sesuatu itu berdasarkan penelitian. Kalau sesuatu itu bisa dicerna dengan akal atau disebut dengan ilmiah. Ilmiah itu kalau bisa dibuktikan dengan penelitian, kemudian mata, telinga, kemudian indera kita bisa melihat hal itu, maka itu ilmiah dan bisa dipercayai. Orang-orang barat tidak percaya dengan adanya Isra Mi'raj, kemudian apalah yang perut Nabi dibelah atau kejadian penghancuran Ka'bah, apabila ada burung dari neraka membawa apa itu, membawa batu dari neraka, atau termasuk juga kisah-kisah seperti ini. Kok bisa? Kan tidak bisa dicerna dengan akal, maka mereka tidak percaya. Tapi orang yang beriman, selama itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang benar, maka kita tetap meyakini hal itu. Meyakini. Itulah ciri dari orang yang beriman. Jadi beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang menjadi salah satu pondasi dalam keimanan kita. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitabullah, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu pondasi dalam iman. Itu semoga bermanfaat dan sebenarnya masih banyak pelajaran yang lain bisa kita ambil. Tapi cukup sekian saja. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya, bisa menjalankan puasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah segera mengangkat wabah kita ini, dan segera kita bisa melakukan amal ibadah, melakukan kegiatan seperti biasanya. Subhanabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.